salah ashab al-hadith. Masih terkait dengan adab-adab daripada ahli hadith. Qala al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Wa yatawasawun biqiyamil layl. Dan mereka, yakni ashabul hadis, saling berwasiat satu dengan yang lain untuk menjalankan qiyamul layl, sholat malam. Tentunya dalam rangka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Azza wa Jal memerintahkan Rasulnya untuk menjalankan sholat malam tersebut. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, minhu qalila, aw zid 'alayhi, wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, berdirilah engkau di malam hari untuk menjalankan sholat kepada Allah Azza wa Jal, illa qalila, kecuali sedikit dari malam tersebut digunakan untuk istirahat. Nisfahu, yani separuhnya, separuh daripada malam. Aw anqus minhu qalilan, atau kurangi dari separuh malam tersebut sedikit. Untuk yang mulai, aw zid 'alaihi, atau tambahkan sedikit daripada tengah malam. Warattil al-Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dan qiyamul lail bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kewajiban. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam di saat tidak menjalankan qiyamul lail di malam harinya, beliau mengqadanya di waktu duha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus kepada beliau, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu-waktu malam, tidak keseluruhan daripada malam, minal lail, di waktu lail, fatahajjat bihi, maka salatlah tahajjud padanya sebagai nafilatan lak, nafilah bagimu. Yang dengan itu, asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Rabbmu akan membangkitkanmu dalam maqam yang mulia, yang disebut dengan syafa'ah uzma, asy-syafa'atul uzma, kedudukan yang mulia. Maka qiyamul lail ini merupakan darbul anbiya wal mursalin, kebiasaan para nabi dan para rasul, dan merupakan kebiasaan dan akhlak al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dari kalangan wali-wali Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal menggambarkan mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'u, dahulu mereka sedikit sekali di malam hari mereka merebahkan badan, sedikit sekali mereka tidur. Bukan begadang yang tidak ada nilainya, bukan sekedar menonton bola ataupun yang lainnya, tetapi menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal di saat malam mulai gelap, mereka masuk ke dalam tempat-tempat ibadah mereka, tempat-tempat khusus di dalam rumah-rumah mereka. Mereka merasakan kesejukan, ketenteraman, ketenangan, kesenangan, kepuasan dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang tiada tara, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka. Ahlul khair, ahlul taqwa. Beban derita di siang hari yang mereka rasakan dalam mencari ma'isyah, kerja, menafkahi keluarga, terasa lenyap di saat mereka bermunajat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dalam sehingga waktu-waktu malam bagi mereka adalah surga. Waktu-waktu malam bagi mereka adalah waktu-waktu yang sangat didambakan, sangat diharapkan kedatangannya. Sangat besar perlindungan mereka terhadap waktu-waktu malam tersebut, untuk mereka segera menyandarkan diri-diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah, dan mengadukan seluruh kerepotan-kerepotan mereka kepada kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sehingga malam-malam tersebut mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah. Sedikit sekali mereka merebahkan badan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka, mereka tahu itu harta tidak hanya milik mereka, ada hak-hak orang lain pada harta tersebut yang Allah inginkan disalurkan lewat mereka. Maka mereka tunaikan kewajiban zakatnya. Bahkan mereka juga keluarkan sedekah-sedekah, infak-infak yang tidak diwajibkan atas mereka. Ini merupakan sifat-sifat orang-orang yang beriman dan menjadi karakter daripada ashabul hadith. Mereka berakhlak dengannya, beradab dengannya, berkepribadian dengannya. Maka ini merupakan sunnah yang sangat agung, qiyamul lail, yang sangat dijaga oleh orang-orang mulia, ashabul hadis. Dan karena ini adalah perkara yang sangat besar, pahalanya pun sangat besar sekali. Allah menyatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari qurrati a'yun, pahala yang akan menyejukkan pandangan-pandangan mereka, pahala yang belum pernah terbersit dalam benak-benak manusia, belum pernah terlihat oleh mata-mata manusia, dan belum pernah terdengar oleh telinga-telinga manusia. Setiap amalan dibalasi sesuai dengan amalan tersebut. Maka amalan yang dilakukan di malam hari, di saat manusia terlelap tidur, dia berdiri, mengambil air wudhu, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, qiyamul lail, di malam yang gelap, maka Allah berikan pahala kepadanya dengan sesuatu yang belum pernah tampak, belum pernah ada. Sembunyikan oleh Allah sebagaimana dia menyembunyikan amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Karenanya para ashabul hadis, dan ini yang sepantasnya untuk kita tahu, mereka saling berwasiat, yatawasau biyadiyamillahi, yatawasau biyadiyamillahi. Mereka saling berwasiat untuk menjalankan ya mulai sholat malam. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa natanafah, kita saling berwasiat di antara kita, mengingatkan saudara-saudara kita bagaimana ya mulai. Dan ya mulai tidak mesti dikerjakan 11 rakaat. Dimulai dari tengah malam itu yang paling afdal, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mampu melakukannya, maka itu adalah utama baginya. Tetapi tidak mesti demikian. Masing-masing kita mengetahui kadar kemampuannya. Maka lebih baik sedikit tetapi terus-menerus dijalankan daripada sekali banyak kemudian setelah itu putus di jalan. Sedikit demi sedikit. Bagi yang sanggup 11 rakaat, tapi khawatir. Bagi yang sanggup 9 rakaat, masya Allah. Bagi yang sanggup hanya 7 rakaat, luar biasa. Istiqomah. Yang sanggupnya 5 rakaat ataupun bahkan 3 rakaat atau 1 rakaat sekali dikerjakan dengan istiqomah, sempurnakan rukuk dan sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla, jaga kekhusyuannya karena waktu tersebut waktu yang sangat penting, jauh daripada kebisingan. Bacaan demi bacaan akan terasa nikmat, direnungi, dirasati. Apa yang sudah dibaca dalam sholat malamnya, bagi yang belum bisa bahasa Arab misalnya, dia buka terjemahnya, dia baca arti kata per katanya, dirasati. Kemudian di akhir daripada malam tersebut, gunakan untuk memperbanyak istighfar dari dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan dalam seharian. Dan istighfar daripada seluruh dosa-dosa yang telah lewat semua. Karena Allah Azza wa Jalla pada sepertiga akhir malam tersebut itu dalam diri ala ma yaliqu bi jalali wa 'azamati subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan dengan firman-Nya, hal min sa'ilin yuqta, hal min da'in yustajabu lah, hal min mustadzirin yufar lah. Adakah orang yang meminta, dia akan diberi? Adakah orang yang berdoa, dia akan dikabulkan? Adakah orang yang mohon ampun, dia akan diampun? Itu berlaku sampai terbit fajar. Maka jangan lewatkan waktu-waktu tersebut. Sholat, alamanya sholat, kemudian perbanyak istighfar setelah itu. Wa yatawasawna fi qiyamil laili shalah ba'dal manam. Mereka saling berwasiat untuk menjalankan sholat, yakni qiyamul lail ba'dal manam, setelah tidur malam. Dan ini disunahkan seorang kalau tidak memiliki aktivitas ya untuk tidur lebih awal supaya nanti bangunnya bisa ya digunakan untuk yang lain. Ini yang lebih utama. Adapun jika seseorang yaghlib 'ala dhanni, besar prasangka dia tidak akan bisa bangun di malam hari nanti, maka boleh bagi dia untuk melakukan qiyamul lail setelah sholat isya di awal malam. Meskipun yang paling afdal adalah dilakukan di akhir malam. Tetapi jika memang kondisi kita seringnya terkalahkan, maka jangan ditinggalkan dia mulai tersebut, lakukan sebelum tidur. Lakukan sebelum tidur. Memang dengan itu kita kehilangan satu yang lebih afdal, tetapi itu lebih baik daripada melewatkan, melepaskan sama sekali. Tidak melakukan dia mulai. Qala Abu Usman Ash-Shaburi rahimahullah, wa bi silatil arham, dan juga ashabul hadith, mereka selalu dan senantiasa berwasiat untuk menyambung silaturahmi. Di mana di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan agar kita menyambung silaturahmi. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَسِرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلْ وَيَصَوْنَ رَبَّهُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, dan orang-orang yang senantiasa mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Tentunya di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Dan mereka takut kepada Allah Rabb mereka. Mereka khawatir terhadap adanya su'al hisab. Hisab, perhitungan amal yang jelek. Yaqafun dan yahsaun mirip maknanya. Yahsauna rabbahu, yani takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang menghalangi mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Takut yang membawa mereka kepada taat, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala darinya, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Adapun orang-orang yang memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang besar. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Fahal 'asaitu in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum." Adakah diri-diri kalian bisa jadi jika kalian ini diberi kuasa di atas muka bumi, kalian melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putus hubungan kekerabatan di antara kalian di saat diberi sedikit keluasan rezeki, kekayaan, kedudukan, dia semena-mena kepada saudara-saudaranya, bukan kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya sendiri dia berbuat dengan penuh rasa tega terhadap orang-orang yang paling besar haknya terhadap dia. Sudah mendapatkan sekian banyak harta dunia, akan tetapi masih juga merampas hak-hak saudaranya. Warisan misalnya, tidak mau walaupun sisi hanya sedikit, bahkan kalau bisa hak saudaranya diemban. Ini ada seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asarmahum, Allah tulikan mereka. Wa'ma absarahum, dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Orang-orang yang seperti ini biasanya sulit untuk diberikan masukan. Dinasihati itu mental. Rementahkan. Sudah buta mata hatinya. Tuli pendengarannya dari kebenaran. Dinasihati, bahkan orang lain menasihati dia. Jangan kamu berbuat zalim terhadap saudaramu. Ini adalah hak saudaramu. Misalnya tanah. Paling hanya seberapa. Sudah tanah tersebut jelas-jelas berada di wilayah saudaranya, dia masih juga enggak. Dengan alasan ini, alasan itu, dia telah membangun di situ lebih dahulu ini dan terus. Akhirnya diambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Allah jauhkan dari rahmat-Nya. Dan Allah bukakan mata hatinya. Sehingga seberapapun hujjah-hujjah, bayan dan adillah, dalil-dalil sampaikan kepada dia, tidaklah berguna sama sekali kepadanya. Adapun fadilah daripada salat rahim, keutamaan daripada salat rahim, maka hal tersebut banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahim mu'allaqatun bil'ars. Rahim sesuatu yang abstrak, ya. Tetapi di sini di sisi Allah SWT ini adalah sesuatu yang konkret, sesuatu bukan lagi abstrak. Ya, ini makhluk, makhluk yang ada wujudnya, ya, ada wujudnya yang bernama Rahim. Dan dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang abstrak. Karena itu adalah perbuatan, tindakan. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada makhluk yang bernama Rahim. Mu'allaqatun bil ars, yang dia ini bergelantungan di ars, arsnya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada Rahim tersebut. Taqul, Rahim berkata, man wasalani wasalallah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'allah, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Al jazaa' min jinsil 'amal. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Setiap balasan itu sudah dengan jenis amalan. Menyambung dibalas dengan disambung oleh Allah. Memutus dibalas dengan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya jika Allah Subhanahu wa taala memutus hubungan dengan seorang hamba? Ya, terlantarkan dalam kehidupan dunia. Wallahu musta'an. Dan di dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk, hatta idza faragha min khalqihi qala bir rahim, hingga di saat Allah selesai dari penciptaannya, Rahim berkata, hadza maqamul 'a'id bika mina qa'id mina qati'ah. Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari diputusnya silaturahmi. Maka Allah menyatakan qala na'am iya. Amma taqdoy an asila man wasolaki wa aqfa'a man qata'aki. Tidakkah engkau suka qorito? Aku akan menyambung siapa saja yang menyambungku dan aku akan memutus siapa saja yang memutus. Allah rahim berkata, bala ya Rob, tentu saja wahai Rob. Kemudian Allah menyatakan, fahuwa lati, maka itu untuk. Yani demikian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang sangat besar dalam kehidupan di dunia ini adalah hubungan silaturahim harus senantiasa dijaga. Kemudian Rasul menyatakan, faqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau. Bala asaitum in tawallaitum an tufsidum fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini surat Muhammad ayat 22 yang telah kita sebutkan tadi. Dan di dalam hadis Nafi' bin Harith Al-Thaqafi yang lebih ma'ruf dan lebih dikenal dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajjar an yu'ajjal an yu'ajjil Allah li sahibi al-uquba fid dunya ma'a ma yattakhir lahu fil akhirah atau ma'a ma yudaffar lahu fil akhirah min al-badhi wa qati'atir rahim." Tidaklah ada dari satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah bagi pelakunya hukumannya di dunia disertai dengan apa yang telah disiapkan baginya hukuman di akhirat nanti dibandingkan al-baghi mendzalimi orang lain. Maka perbuatan baghi, ya, berbuat zalim kepada orang lain, ini hukumannya disegerakan di dunia dan nanti di akhiratnya lebih-lebih lagi. Dan qati'atir rahim, memutus hubungan kekerabatan. Siap-siap saja bagi siapa saja yang memutus hubungan kekerabatan, Allah akan hukum dia dan akan ditampakkan hukuman itu di dunia. Terlebih nanti di akhirat, Allah SWT telah sediakan baginya adab. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah, Allah berfirman, Ana Ar-Rahman wa Hiya Ar-Rahim. Aku adalah Ar-Rahman dan Dia Ar-Rahim." Jadi makhluk Allah SWT yang berada di bawah ars. Saqaqtu laha isman min ismi. Aku ambilkan untuknya pecahan dari namaku. Man wasalaha wasaltu. Siapa saja yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tu. Dan siapa saja yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ia mulai dan kemudian di sini adalah silaturahim dan satu lagi adalah it'amun ta'am. Ini adalah perkara-perkara yang akan membawa kepada surga. Dan nanti disebutkan setelahnya oleh Abu Utsman ashabunya adalah ifsa'us salat, it'amut ta'am. Nanti akan disebutkan, dan ini dalam satu hadis. Hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Empat perkara ini merupakan perkara-perkara yang akan membawa kepada masuknya seseorang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa silul arham, dan sambunglah kekerabatan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera. Hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan di antara keutamaan yang lain adalah Allah akan luaskan rezeki seseorang yang suka menyambung kekerabatan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yusallahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari fal yasir rahimah." Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Maka bisa jadi orang yang suka memutus silaturahmi akan pendek usianya. Kenapa? Karena balasan bagi orang yang suka untuk menyambung silaturahim panjang usia. Maka bisa jadi hukuman bagi orang yang suka memutus silaturahim akan cepat binasa dia. Sebagai bentuk disegerakannya ukubah, hukuman diri. Demikian pula, orang yang suka memutus silaturahim dikhawatirkan dia ini akan hancur dunianya. Walaupun bisa jadi saat ini, ya, dia bisa berbangga dengan banyaknya harta, tetapi kemudian dia semena-mena terhadap saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang wajib untuk dia sambung kekerabatannya. Maka bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan hartanya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan harta seseorang. Diberi penyakit. Penyakit yang apabila menimpa kepada orang-orang yang baik itu penyakit ringan saja. Bahkan bagi kebanyakan orang tidak perlu untuk kemudian pergi ke dokter, rumah sakit. Tapi bagi dia penyakit tersebut yang sepele tidak sanggup untuk disembuhkan. Bisa terjadi seperti ini. Hanya gara-gara tersandung, terjepit pintu, kepleset, terpelanting, luka memar. Dari yang sebelumnya hanya luka kecil, ringan, kemudian membengkak. Datang ke dokter, dokter melihat ini penyakit biasa, kasih obat biasa. Ternyata bukan sembuh, semakin besar bengkaknya. Berarti ini bukan penyakit biasa, coba di ronsen, di ini, di itu. Oh ini ada penyakitnya seperti ini, dikasih obat lagi, bayar lagi. Pulang, habis obatnya ternyata semakin parah, membusuk. Terjadi seperti sampai akhirnya kewalahan dokter-dokter ini, penyakit apa sebenarnya? Kok aneh sekali? Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang besar. Dalam keadaan penyakit terus menggerogoti, penyakit adanya virus yang sangat ganas memakan daripada daging manusia. Terus membusuk, membusuk, membusuk. Akhirnya luka yang kecil dari kaki kemudian harus diamputasi. Allah berusaha. Jika Allah menghendaki sesuatu maka mudah bagi. Ternyata usut punya usut, ya, karena dosa-dosa dia. Bisa jadi karena dia semena-mena terhadap saudara-saudaranya, terhadap orang-orang yang memiliki hak besar atas dirinya. Kemudian siapakah kerabat yang memiliki hak untuk disilaturahimi? Karena silaturahim ini sekarang menjadi bahasa kita yang maknanya luas sekali. Ya, maknanya tidak hanya kepada kerabat. Maka apa yang dimaukan dengan al-arham di sini? Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala menyatakan al-arham humul aqarib min jihatil wa min jihatil ab. Arham itu adalah kerabat baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Kerabatnya ibu dan kerabatnya bapak itu semua adalah masuk dalam al-arham, perintah untuk kita menyambung. Fal aba wal ummahat wal ajdad wal jiddat arham kata beliau. Maka bapak-bapak yang ke atas, bapak-bapaknya bapak, bapak dari bapaknya bapak, bapak kakek buyut canggah. Apalagi sampai ke atas semuanya itu adalah arham. Ibu, nenek dan seluruhnya ke atas juga arham. Wal aulad wa auladuhu. Anak-anak dan anak-anak mereka, min dzukur wa inath. Baik laki maupun perempuan. Itu juga arham. Wa auladul banat kulluhum arham. Dan anak-anak daripada anak-anak perempuan kita itu juga semuanya mereka adalah arham, bukan hanya dari anak-anak laki-laki, semuanya itu adalah arham. Wahakata al-ikhwah wal akhwat, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Wa auladuhum, dan keponakan-keponakan, anak-anak daripada saudara laki-laki dan saudara perempuan, arham. Keponakan masuk arham. Wahakadz al-a'mam wal 'ammat wal aqwal wal khala, demikian pula paman-paman, bibi-bibi, om-om dan tante-tante. Semuanya itu adalah arham. Baik paman dari pihak ibu ataupun paman dari pihak bapak. Dakhiluna kulluhum bi qaulihi ta'ala, kata Syekh. Itu semua mereka masuk dalam firman Allah Ta'ala. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din. Dan ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain yang tidak memiliki hubungan rahim. Baik. Beliau menyatakan, kembali kepada ucapan Abu Utsman, alaftilafil hala, sesuai dengan perbedaan keadaan masing-masing. Kondisi-kondisinya. Maka silaturahim ini memiliki banyak keadaan dan banyak cara. Apakah orang yang memutus hubungan silaturahim kepada kita kemudian kita membalasnya dengan diputus hubungan? Apakah yang dimaukan dengan silaturahim itu di saat ada orang yang dari kerabat kita datang kepada kita kemudian kita balas datang kepadanya? Apakah itu yang dimaukan dengan silaturahim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimu wasalaha. Bukanlah Al-wasil, yakni orang yang menyambung silaturahim itu, orang yang membalas. Di saat didatangi, membalas, mendatangi. Bukan itu yang dimaukan dengan al-wasil. Yang disebut dengan wasil adalah orang yang di saat diputus hubungan oleh saudaranya, dia justru menyambungnya. Itu al-wasil. Tidak dikatakan wasil kalau hanya sekedar ya tidak ada masalah begitu sama sekali. Dia datang, kemudian kita gagal datang. Rasul mengatakan al-wasil itu bukan al-mukafir. Kalau itu hanya sekedar mukafir. Didatangi gantian, mendatangi, disambangi gantian, menyambangi. Tetapi yang namanya wasil adalah idza quti'at rahimu wa salaha. Di saat diputus, maka kemudian dia menyambungnya. Dan ini yang berat. Diputus oleh saudaranya. Dia mendatanginya. Belum tentu nanti mendapatkan perlakuan yang baik oleh saudaranya. Maka kalau bukan karena dorongan motivasi agama dan pahala dari Allah Azza wa Jalla, tentunya tidak akan sanggup orang melakukan hal seperti itu. Tetapi karena ini adalah motivasi agama, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan keutamaan besar di Allah Azza wa Jalla, disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orangnya, maka dia pun tetap datang. Apapun risikonya, walaupun dia alal haq, dia yang benar, bismillah, tetap datang. Kemudian ternyata disikapi dengan sikap-sikap yang tidak baik, dia maafkan. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Sekaku apapun, sebeku apapun hati seseorang, kalau diperlakukan dengan seperti itu, kejelekannya dibalas dengan kebaikan, pasti akan lunak. Sekeras-kerasnya hati tidak akan lebih keras daripada batu. Ya, mungkin ada orang-orang yang memang kerasnya lebih batu ya. Tapi coba, walaupun batu itu kena air sedikit demi sedikit, dia akan berubah, membekas. Ya, datangi, bawakan hadiah, bawakan oleh-oleh gitu. Lama kelamaan dia akan luluh juga hatinya. Kemudian kalau dia mau introspeksi, ternyata banyak perkara yang justru saudara saya yang benar. Saya memang keterlaluan kepada saudara saya. Akhirnya menjadi hubungan yang baik kembali. Bahkan lebih baik daripada hubungan sebelumnya. Wa ma yulaqaha illa alladziina shabaru wa ma yulaqaha illa dzuhabbin ashim. Wallahu ta'ala alam biswab. Tentunya masih panjang pembahasan terkait dengan silaturahim. Ya, akan tetapi apa yang telah disampaikan insyaallah mencukupi dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, sehingga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.